tak cinta kepadamu yang mencintaiku. Tak pantasnya ku untuk dirimu. Tak mungkin bersatu langit bumi air api bersatu. Wajar bila kita tak direstui orang tuamu. Benar kata pepatah, cinta tak cukup setia. Tanpa harta dan kuasa, cinta tiada artinya. Jadi rela tak rela, kita harus berpisah. Biar ku yang mengalah, asalkan kau bahagia dengan dia. Bukan aku tak cinta kepadamu yang mencintaiku. Tak pantasnya ku untuk dirimu. Setia tanpa harta dan kuasa, cinta tiada artinya. Jadi rela tak rela, kita harus berpisah. Biar ku yang mengalah, asalkan kau bahagia. Kau cinta dia yang tak menjagamu hingga akhir waktu menjemputku. Good.